بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استور العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وأمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, yang pada hari ini kita sudah sampai kepada pada hadis pada bab Al-Qarm Wal-Jud tentang kedermawanan dan keutamaan berinfak. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-553 an Abi Umamata Sudi ibn Ajlan dari Abi Umamah Sudi ibn Ajlan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ibn Adam innaka in tabdu lil fadla khairun laka. Wahai anak Adam, jika sesuatu yang lebih setelah engkau cukupi kebutuhanmu secara wajar sesuai dengan keadaan zamanmu dan keadaan lingkunganmu, kemudian engkau mempunyai kelebihan, lalu engkau berikan, engkau infakkan, engkau sedekahkan dari kelebihan itu, khairun laka, itu lebih bagus bagimu daripada engkau simpan. Wa tumsikhu, bahkan jika engkau simpan, syarrun laka, tidak baik untukmu. Wala tulamu, dan sungguh engkau tidak akan dicaci dan dicela dan diolok oleh siapapun. Ala kafafin, jika engkau bertahan hidup dengan sekedar cukup untuk dirimu. Akan tapi ketahuilah bahwa di saat ada keinginanmu untuk berbuat baik, berinfak, memberikan sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu tersebut, wabda' biman ta'ul, hendaknya engkau memulai dari orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu, yang ada sangkut paut denganmu, mendahulukan kekerabatan dulu atau tetangga dekat, kerabat dekat terlebih dahulu. Ini pendidikan sedekah yang diajarkan Nabi untuk menghindari daripada kita sedekah dengan hawa nafsu. Alangkah banyaknya hamba-hamba yang bisa bersedekah di tempat yang jauh di sana, kepada orang yang jauh di sana. Akan tapi ternyata bibi, pamannya, keponakannya pun terlantar tidak mendapatkan bagian daripada kebaikannya, itu menandakan bahwasanya di dalam berbuat baik itu karena hawa nafsu. Tapi pendidikan dari Nabi, lihat, sambung kekerabatanmu. Orang yang dekat denganmu hendaknya kau perhatikan. Jangan dengan hawa nafsu. Itu pun hanya sekedar untuk cukup. Jangan sampai targetnya, ini targetnya orang pelit. Mendengar riwayat yang semacam ini, akhirnya apa? Ya sudah, aku tidak akan sedekah kemana-mana dulu. Aku akan jadikan kaya dulu bibiku, ponakanku, sampai jadi miliarder. Ya, enggak sedekah-sedekah nanti. Ya, katanya berikan di saat mereka butuh, kalau mereka cukup ya. Hadiah hanya sekedar untuk menyambung hati, silaturahim. Akan tapi di saat mereka betul-betul membutuhkan, kok sampai kita sibuk bersedekah di luar sana, zalim ini. Dan itu hawa nafsu, maka hendaknya kita sangat peduli dengan kerabat, keluarga sana. Baik dia cinta kepada kita, sayang kepada kita, peduli dengan kita atau tidak, enggak penting. Yang penting dia adalah kerabat kita. Bahkan lebih hebat lagi kalau kita sudah bisa bersedekah menolong orang yang tidak baik dengan kita, bermusuhan dengan kita. Kalau kita bersedekah dengan kerabat kita, maka ketahuilah, di samping itu sedekah, maka di situ ada makna silaturahim. Apalagi di saat saudara kita, kerabat kita itu memang mempunyai permusuhan dengan kita atau tidak baik dengan kita, Nabi mengingatkan, laisal wasilu bil mukafi, penyambung silaturahmi yang sesungguhnya itu bukan orang yang di saat diperlakukan baik lalu membalas dengan kebaikan, bukan itu. Membalas itu mah enteng, bukan membalas kebaikan itu adalah orang nyambung silaturahmi. Akan tapi man idza quti'at rahimuhu wa salaha, akan tapi hakikat penyambung silaturahmi yang sesungguhnya, silaturahim yang sesungguhnya adalah di saat dia dijailin, dijahatin, akan tapi ternyata masih berbuat baik kepada orang tersebut. Dan lakukan ini. Kadang kita sudah kena emosi gara-gara adiknya kurang ajar, pernah bohong. Ngapain kasih adik saya kurang ajar dengan saya? Ngapain dikasihkan ponakan saya? Enggak, dia kurang ajar, enggak punya adab dengan saya. Enggak. Pendidikannya tidak seperti itu. Semoga dengan sedekah yang kau berikan akan menjadi luluh hatinya, akan terjadi silaturahmi yang baik. Jangan bersedekah dengan hawa nafsu. Ibda wabda miman ta'ul. Mulailah dari orang yang dekat denganmu. Mulai dari anak sendiri. Anak-anak, kerabat punya anak di bawah naungannya. Siapapun di bawah naungannya, termasuk kerabat-kerabat dekat. Baru nanti kepada yang lainnya. Ini adalah cara. Jangan sampai kita ini benar-benar dikuasai hawa nafsu, emosi, dendam, amarah, dan seterusnya. Wal yadul ulya khairu minal yadi sufla. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Menjadi seorang yang memberi itu lebih bagus daripada meminta. Maksudnya apa? Menjadilah engkau yang memberi. Bukan menjadi orang yang menerima. Memberi lebih bagus daripada menerima. Al-yadul ulya. Maka bercita-citalah dan berusahalah untuk menjadi orang yang memberi dan bukan orang yang menerima. Kuncinya sederhana, merasa cukup, bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepadanya, memangkas ketamakan di hati kita, sehingga mudah menjalani hidup, akan mudah dikatakan cukup dan mudah mengatakan cukup. Sehingga di saat dia merasa cukup, ah, sudah cukup, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, aku akan berbimber, aku akan peduli dengan bibiku dan sebagainya, aku akan peduli kepada masjid dan pesantren dan seterusnya. Tapi yang dikuasai dengan ketamakan, lihat, dia tidak bisa melihat kelebihan itu. Dan dia seperti semakin banyak harta yang didapat seperti orang yang meminum air garam. Dia semakin haus, seperti yang diisyaratkan Nabi, kalau tamak itu, lihat. Kalau seandainya dikasih satu lembah emas, dia minta yang kedua. Dikasih dua, minta yang ketiga, sampai mulutnya itu kemasukan tanah, baru diam tuh manusia. Dan itulah ketamakan. Maka dari itu, lihat. Menjadilah, untuk bisa menjadi orang yang mulia, pemberi tangan di atas, kuncinya adalah dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, dan menjadikan dirinya itu orang yang paling anti untuk meminta-minta. Karena itu adalah kerendahan. Sebab ada budaya, hobi, sudah kita bahas masalah meminta-minta. Bagi orang yang punya lalu minta-minta, ini adalah rendah. Bahkan maksiat dan dosa. Dan di akhirat nanti akan bangkit dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Rawahu Muslim, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya tentang kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata. Beliau menceritakan, karena beliaulah yang banyak menyaksikan Rasulullah, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah diminta. alal islami, atas Islam. Nabi kalau sudah diminta atas nama Islam, atas nama agama, atas nama kebaikan, syai'an sesuatu illa atahu, Nabi tidak bisa menolak. Begitu kasih sayangnya Nabi itu. Kalau sudah ada harapan tentang keislaman, Nabi Muhammad langsung spontan. Karena begitu rindunya untuk menyelamatkan siapapun dari umat beliau. Jadi umat ada dua. Ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Umat dakwah itu semua penghuni dunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Hanya bedanya mereka satu umatul dakwah, biarpun dia kafir, tidak katakan ummati. Umatku. Nabi menyebut umat. Ada umatul istijabah yang sudah menyambut masuk Islam. Dan kasih sayang Nabi kepada semuanya. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam begitu, semangatnya Nabi luar biasa. Karena begitu cintanya. Sehingga sangat salah orang yang mengatakan di saat Nabi tentang turunnya ayat Abasa wa tawalla, Nabi dikatakan, oh Nabi memihak kepada orang kaya, lalu meninggalkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Sehingga yang buta ini dibiarkan oleh Nabi. Nabi bersemangat untuk berdakwah kepada orang kaya. Bukan itu. Karena Nabi tahu Abdullah bin Ummi Maktum sudah sangat baik. Dia adalah ahli surga. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada pembesar-pembesar Quraisy yang di situ tertampak dari wajah-wajah mereka ada harapan untuk masuk Islam. Sehingga Nabi peduli kepada mereka, bukan berarti mengesampingkan yang lainnya. Dan itulah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang kafir yang ada tanda-tanda masuk Islam, semangat. Termasuk di sini. Ada seorang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas nama Islam. Langsung dikasih. Walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman. Kemudian waktu itu Nabi itu sering diberi oleh seseorang. Harta yang banyak akan tapi tidak pernah disimpan di dalam rumahnya. Tidak pernah disimpan untuk kebutuhan jangka panjang, akan tapi Nabi selalu berpikir untuk umat beliau. Untuk fakir, miskin, untuk perjuangan dan seterusnya. Tiba-tiba saat itu ada satu kepala kaum dia. Dia kepala suku yang datang kepada Nabi dan tanda-tanda keislamannya lalu berkata, aku menginginkan sesuatu darimu ya Muhammad. Ternyata Nabi saat itu memberikan kepada orang tersebut ghanaman, kambing baina jabala, ini antara gunung dengan gunung. Maksud sangat banyak. Jadi kambing, rombongan kambing diberikan, itu saja kau bawa. Sebab apa? Kalau dikasih satu enggak cukup. Tapi kalau dikasih banyak bisa untuk satu kaumnya. Diberikan Rasulullah kepada orang tersebut, faraja'a ila qaumihi. Kemudian orang itu kembali kepada kaumnya, faqala, dan menyeru, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuklah kau Islam. Karena aku menemukan orang yang sangat baik, dermawan. Fa inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu, sebab Nabi Muhammad itu, yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra. Dia adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang enggak pernah takut fakir. Buktinya apa? Dia telah memberiku dengan sejumlah banyak daripada kambing-kambing ini. Wa in kana ar-rajulu, maka setelah itu diseru oleh seorang kepala suku tersebut, wa in kana ar-rajulu, adalah seorang laki-laki, la yuslimu, dia akan masuk Islam, ma yuridu illa dunya, tidak menghendaki kecuali dunia. Sehingga mendengar berita Nabi dermawan begitu, mereka masuk Islam tapi untuk dunia. Biarkan. Kalau ada orang masuk Islam karena dunia, biarkan saja. Ini adalah uslub dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau prasangka buruk, jangan kau menduga, jangan engkau mengecap seseorang itu susah mendapatkan hidayah. Selagi dia ingin bicara tentang Islam, mau dekat dengan Islam, biarkan dia. Akhirnya Islam, ada orang masuk Islam. Jadi orang-orang waktu itu langsung masuk Islam karena mengharapkan pemberian kambing dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama yalbathu illa yasiran, kemudian setelah mereka ikrar masuk Islam, tidak lama kemudian hatta yakunul islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Akhirnya setelah masuk Islam kenal Nabi, melihat akhlak Nabi, dekat dengan Nabi, setelah masuk Islam tidak butuh lagi kepada dunia. Sehingga lebih cinta kepada Islam. Dari sinilah diambil oleh para ulama, lihat, untuk memasukkan orang kepada agama Nabi Muhammad harus dengan cara yang bermacam-macam cara untuk menyelamatkan mereka. Dan jangan sampai kita berprasangka buruk kepada siapapun yang ingin masuk Islam. Jangan ditunda dan jangan dipersulit. Permudah mereka. Lebih dari itu, lihat, bahkan dimasukkan di dalam kategori orang yang boleh menerima zakat kalau orang baru masuk Islam yang lemah, khususnya pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin itu mu'allafah qulubuhum, orang yang perlu dilembutkan hatinya, perlu diambil hatinya untuk menjadi pejuang-pejuang di kaum mereka. Sampai ada di dalam bab zakat itu disebutkan tentang mu'allafah qulubuhum adalah orang kafir yang masuk Islam dan dia adalah perlu dibantu dengan harapan dia nanti bakal menyeru kepada kaumnya untuk bisa masuk Islam. Kelihatannya urusannya diiming-iming dunia, akan tapi ketahuilah setelah masuk wilayah rahmat, wilayah kaum muslimin, maka nanti imannya sendiri akan tumbuh sehingga seperti yang terjadi di sini. Sahabat tersebut, orang tersebut setelah masuk Islam, Islam baginya lebih dipilih daripada harus mendapatkan kambing seperti kepala sukunya. Dan ini adalah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon kalau urusan Islam tidak usah dipersulit. Kalau syahadat bisa nunggu Kiai A, Kiai B, syahadat langsung saat ini. Saya ingin masuk Islam, syahadat sekarang. Jangan-jangan setelah ini mati kamu. Kalau menunda lagi tidak sempat masuk Islam. Dan itu usah dipersulit. Masalah syahadat, kertas, itu adalah nyusul. Akan tapi hendaknya, kalau ada orang berkeinginan untuk masuk Islam, cukup jelaskan bahasanya, yakin betul kamu percaya bahasanya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan? Iya, saya percaya. Baik, sekarang ucapkan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selesai. Dan dengan ikrar itu akan dititipkan oleh Allah keimanan di dalam hatinya. Setelah itu lihat, Islam lebih dicintai daripada dunia. Mungkin ada orang datang dengan pangkat. Pun demikian memang kita harus waspada urusan selama ini, ada orang masuk Islam hanya untuk menikah dan seterusnya. Kita juga jangan mempermudah, pernikahan kan bisa ditunda. Tapi kalau masuk Islam tidak boleh ditunda. Kalau harus kita, ada sebagian mungkin, ada beberapa waktu yang lalu ada orang dibohongi. Setelah masuk Islam, kemudian nikah, setelah nikah balik lagi. Jangan disalahkan dia. Kitanya yang terlalu buru-buru. Kenapa kita harus tamak dengan yang semacam itu? Kalau Anda ingin menolong dia, berikan zakat. Tapi tidak usah kita memberikan anak kita. Kalau ingin membantu dia, berikan. Tapi jangan berikan anak kita. Mu'allaf-mu'allaf yang baru masuk Islam itu. Jadi dibuktikan sampai dia benar-benar kuat, baru nanti kita nikahkan dengan anak kita. Banyak di antaranya adalah, sudah hanya janji, dok, karena dia ngerti. Ini adalah, saya masuk Islam, setelah itu boleh nikah, kenapa balik lagi? Siapa yang bisa melarang saya? Na'udzubillah. Akhirnya anaknya pun dibawa. Ini pernikahan, bukan masalah Islam. Kalau Islam jangan ditunda. Jangan pelit. Bahkan seperti Nabi, senang Nabi kalau ada orang masuk Islam, sampai diberi sebatang itu. Dibiayai oleh Rasulullah agar masuk Islam, maka kalau dia masuk Islam, maka dengan harapan dengan masuk Islamnya orang tersebut, akan terbawa anaknya, istrinya, keponakannya, keluarganya, apalagi seorang pembesar, seorang tokoh. Dan ini dihimbau, dianjurkan. Cara dakwah yang semacam ini. Memberi dunia kepada orang-orang yang memang senang dunia. Kalau orang senang dunia diberi akhirat, belum nyambung dia. Dan dia belum kenal akhirat. Akan tapi ternyata oleh Nabi sudah diberi kambing. Kemudian setelah itu apa? Dia bisa membawa kaumnya untuk masuk agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini begitulah Rasulullah. Dermawannya karena apa? Karena cintanya kepada umat. Dermawan Nabi karena rindu kepada umat agar selamat. Dermawanan Nabi adalah untuk kebaikan umat. Nah ini, dermawan Nabi SAW untuk kepada umat-umatnya. Kenapa? Ingin umat itu baik. Kemudian hadis selanjutnya, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, qala qasama Rasulullah qasman, hadha qasm. Qasama Rasulullah SAW qasma. Nabi SAW membagi bagian. Ada pembagian, ada rampasan perang, ada hadiah. Jadi Nabi pernah membagikan kepada orang-orang harta. Waqultu, kemudian kelihatannya Nabi itu membaginya kok aneh. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang berani bertanya dan berani menyampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, la ghayra haula ghayru haula ikanu ahqqa bihi minhum." Nabi memberikan kepada sekelompok kaum. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, ada orang lain yang lebih butuh dari dia, ya Rasulullah. Ada orang lain yang lebih berhak daripada mereka ini, ya Rasulullah." Qala Nabi Muhammad menjawab, "Innahum khayyaruni." Mereka memberikan kepadaku dua pilihan. Cara memintanya itu menjadikan aku melakukan dua pilihan. Ayas aluni bil fuhsyi, dia meminta dengan cara yang tidak baik. Kemarin sudah disampaikan ada orang minta kepada Nabi, lalu Nabi tidak senang, itu menjadi tidak berkah hartanya. Pun demikian Nabi memberi. Yas'aluni bil fuhsyi. Mereka ngomong dengan bahasa yang tidak pantas, tidak layak. Mereka meminta dengan bahasa yang tidak pantas. Wa utiyahum, tetap aku beri. Ayubakhiluni, atau dia kalau tidak aku beri, yubakhiluni, pilihannya dua. Kalau aku beri, begitulah keadaan akhlaknya. Kalau tidak aku beri, mereka akan mengatakan bahasanya. Padahal Nabi adalah Nabi. Dan Nabi berbuat bukan karena ingin dilihat manusia. Nabi adalah orang yang paling ikhlas. Akan tapi beliau adalah uswatun hasanah suri toladan. Suri toladan. Kalau tidak aku beri, yubakhiluni, mereka mengatakan aku adalah bakhil pelit. Walastu biwakhilin, dan aku bukanlah orang yang bakhil. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ada emang. Dan contoh dari masa ke masa itu ada orang semacam ini. Ada orang meminta ke tempatnya orang soleh mungkin. Orang baik minta duit, minta apa. Karena ngerti orang soleh itu adalah orang yang sangat dermawan dia. Dan dia tidak berhak mendapatkan itu semuanya. Tapi kadang dengan cara bermacam-macam, na'udzubillah. Ini loh penyakit yang kita katakan, peminta-minta yang di ahli neraka. Dikasih tetap oleh Rasulullah. Dan orang-orang soleh, orang baik tetap ngasih. Masih ingat pembahasan tentang meminta itu adalah seperti merampok. Apalagi meminta atas nama makom, pangkat, kiai, anak kiai, ustad, wali. Wah, ini kiamat itu sudah. Ini adalah orang minta-minta ini. Jelek itu semuanya. Tapi orang yang diminta ini, subhanallah, namanya orang ikhlas, tetap ngasih. Ada sebagian orang setiap saat dilewati oleh orang minta-minta. Ada orang minta. Karena dia tahu kiai ini baik, ustad ini baik. Setiap ada orang lewat, minta, dikasih. Minta, dikasih. Dengan cara apapun, Masya Allah, dikasih. Baik, enak di sang kiainya yang ngasih, tidak enak di yang meminta. Sampai dikatakan meminta dengan cara ini oleh Nabi Muhammad, la yubarak fi malihi. Tidak diberkahi. La barakallahu fi malihi. Allah tidak memberkahi di dalam hartanya. Na'udzubillah. Tidak akan berkah di dalam hartanya. Makanya meminta-minta itu jelek. Makanya harus dihubungkan dengan cerita yang dulu. Jangan mentang-mentang orang baik lalu kita seenaknya minta kepadanya. Tidak, meminta-minta adalah busuk, meminta-minta adalah rendah, meminta-minta adalah hina, meminta-minta adalah maksiat, meminta-minta adalah menjadi sebab terhinakan nanti di padang mahsyar. Lihat, ini meminta memaksa Nabi. Allah, Nabi dipaksa kayak begitu. Apalagi pengikutnya Nabi, tentu ada dong. Jadi kadang-kadang atas nama Masya Allah ini, atas nama kemuliaan tadi, atas nama kiai, atas nama ustadz, atas nama anak kiai, akhirnya memberi. Karena seorang kiai, seorang ustad, simahnya ada, atau Nabi, imamnya para ulama itu, Nabi adalah uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik. Maka jangan sampai dikatakan Nabi adalah orang pelit, jangan sampai dikatakan Nabi adalah orang kikir. Maka Nabi memberi. Akan tapi Nabi memberi ini adalah orang yang tidak berhak, na'udzubillah, tapi dengan cara yang tidak baik. Dan Nabi memberi dari harta Nabi sendiri. Ini bukan dari pembagian perang yang disebutkan, ternyata adalah Nabi memberi dari hartanya sendiri. Kemudian setelah itu apa? Ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dijawab oleh Nabi, enggak benar cara memintanya. Kalau tidak dikasih, mulutnya kotor. Ada orang tidak dikasih, mulutnya kotor. Kalau dikasih, ya sudah, begitulah model orangnya. Ya sudah, itulah Nabi SAW. Artinya Nabi itu akan berbuat baik kepada siapapun. Dari orang yang baik, dari orang yang tidak baik, dari orang yang diharap masuk Islam. Lihat, begitu luasnya. Jadi kedermawan Nabi untuk siapa saja. Nabi bukan dermawan kepada orang-orang yang baik saja dengan beliau. Ada di antara kita dermawan kepada orang yang baik dengan dia. Kalau dia baik baru dermawan, kalau enggak. Ponaanku yang paling dekat aku kasih, ponaan yang satu lagi enggak. Sepupuku yang itu karena baik sering dikasih. Kalau Nabi tidak semacam itu. Baik, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu qala bainam wa yasiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Jubair suatu ketika berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqfalahu min Hunain. Maqfalahu min Hunain, bain yasiru ma'an Nabi maqfalahu min Hunain. Berjalan dengan Nabi di saat kepulangannya dari Hunain. Fa'alakahu al-Arabu yas'alunah. Kemudian ada orang-orang Badui yang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta taruhu ila samuratin, sampai minta kepada Nabi itu, desak Nabi itu, meminta dengan paksa, sampai Nabi itu minggir-minggir ke dekat pohon yang berduri. Fakhatafat riyahu, sampai ridaknya Nabi itu, sorbannya Nabi ditarik, diambil. Fawakahan Nabi, kemudian Nabi berdiri lalu berkata, faqala atuni ridai, ridaku berikan kepadaku. Walau kana li adatu hadhil idah, kalau seandainya aku punya sebanyak pohon berduri ini, na'aman ternak, binatang ternak, laqasam tuhu bainakum, niscaya akan aku bagi untuk kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadiban wala kadzaban wala jabanan, sehingga engkau menemukan aku bukanlah orang yang pelit dan bukan orang yang pendusta dan bukan orang yang penakut. Rawahu al-Bukhari, hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, begitulah pada zaman Nabi, ada orang macam-macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi pun tetap menanggapi dengan kelembutan hati. Nabi tidak dengan amarah. Ada orang datang kepada Nabi mengambil dengan paksa. Bahkan Nabi menjelaskan, kalau urusan apa-apa, kalau kamu minta, seandainya aku ada pasti aku kasih. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Kalau seandainya aku punya ternak sebanyak duri ini, pohon berduri ini, niscaya akan aku berikan kepada kalian semuanya. Tapi saat ini tidak ada. Berikan ridaku, berikan sorbanku untukku. Inilah disebutkan para pensyarah hadis bahasanya, kedermawan Nabi. Nabi tidak pernah menolak pada pertemuan yang lalu. Tidak pernah menolak, selalu memberi. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangkatnya tertinggi, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling mulia. Sampai di saat dengan paksa sekalipun Nabi masih berkata yang lembut dan menjanjikan, kalau seandainya aku mempunyai niscaya engkau akan aku beri. Tapi kenyataan saat ini di mana kita? Kita perpulangan dari peperangan. Dan tidak ada apa-apa. Dan kau, aku tidak punya, maka aku tidak bisa memberi kepadamu. Kalau seandainya aku punya, niscaya akan aku berikan kepadamu. Kemudian hadis selanjutnya, ini terus masalah menyebutkan tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah yang kau berikan tidak akan mengurangi hartamu. Bacalah ini dengan keyakinan. Jangan Anda baca dengan hitungan dan matematik. Hitungan prinsip ekonomi. Enggak masuk itu. Bacalah dengan hati dan janji dari Rasulullah, orang yang tidak berucap kecuali dengan wahyu. Mana qasad sadaqatun min malin, sedekah yang kau berikan tidak akan mengurangi hartamu. Nah, ini. Kalau tidak yakin enggak dapat ini. Tidak akan berkurang sedikit pun, subhanallah. Dan alangkah banyaknya orang ikhlas itu ternyata puas betul. Dan paling tidak apa yang telah diberikan bakal dia petik nanti di akhirat, tidak akan hilang. Bahkan akan bertambah nanti. Kalau tidak di dunia, juga di akhirat juga. Di dunia dan di akhirat. Kalau ternyata di dunia tidak tampak tambah, maka ketahuilah keikhlasanmu yang menjadikan apa? Dia akan banyak nanti di akhirat yang menjadikan kita kaget nanti di akhirat. Oh, ini adalah tabunganku dahulu waktu aku di dunia. Jadi bersedekah, memberi sesuatu tentunya dengan cara yang benar, sedekah dengan cara yang benar, sedekah dengan harta yang benar, bukan sedekah dengan harta yang haram, bukan, dengan cara yang benar, maka itu dengan ketulusan, maka itu menjadikan harta itu akan bertambah di dunia dan juga di akhirat nanti. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّ, Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali semakin mulia. Jadi kalau kita itu dijailin sama orang kok diam lalu memaafkan, tidak rendah. Justru akan semakin mulia, Allah yang memuliakan. Cuman kadang kita merasa, oh diinjak-injak. Apa? Kehormatan apa? Nama saya. Harta diri. Oh, Masya Allah. Menginjak harga diri saya. Wah, betul. Apa itu semuanya? Tidak akan mulia orang yang semacam itu. Akan tapi ketahuilah, jika ada mungkin keponakan, saudara, mungkin sahabat yang merendahkan kita, mencaci kita, kalau kita sabar lihat, kalau kita lapang hati memaafkan mereka, justru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Bahkan kisah Nabi itu dijailin, disakiti sama seseorang memaafkan. Bahkan di saat Nabi dibukulin di Thaif itu, Nabi dipukul di Taif, dipukul, pukul, pukul, dipukul, pukul, pukul. Sampai Nabi keluar dari kampung Taif dalam keadaan semuanya sakit badannya. Karena dipukuli sekujur buduk tubuhnya. Bukan dipukul kakinya saja. Setelah sampai Nabi di kejauhan begitu, menghadapkan wajahnya ke kampung Taif tersebut. Memandang ke langit. Dan memohon kepada Allah, ya Allah, la tu'adzibhum, jangan kau hukum mereka, ya Allah. Karena Nabi Muhammad tahu kalau beliau adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad takut kalau Allah murka karena kekasih Allah itu telah disakiti. Nabi menghadap melihat ke langit lalu berkata, Allahumma la tu'adzibhum, ya Allah, jangan kau siksa mereka. Bahkan Nabi berdoa dengan kalimat yang indah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka berbuat seperti itu karena belum tahu tentang aku. Datang malaikat untuk menawarkan, akan mengangkat gunung, ya Rasulullah, akan aku angkat gunung untuk aku tumpahkan di kepala mereka, bagaimana ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengangkat suara dan berkata, tidak, jangan lakukan itu. Aku masih berharap dia bersyahadat suatu ketika nanti, dan aku masih berharap keturunan mereka adalah menjadi ahli la ilaha illallah, dan setelah itu ternyata ahli Taif menjadi ahli iman semuanya. Semula memukuli Nabi, setelah Nabi pergi, mereka diberi kesadaran oleh Allah, menjadi ahli taubat. Enggak perlu kita mendendam. Enggak perlu merasa kita diinjak-injak harga diri kita. Harga diri ente itu apa sih? Nama. Harga diri saya. Wah. Biasanya ini ada orang sedikit diberi kelebihan. Punya pangkat sedikit. Enggak menghargai saya. Woi, menghargai saya. Oh. Cara bicaranya kasar, enggak sopan santun, enggak ada. Dan tidak semua orang ngerti kalau dia itu adalah pejabat misalnya. Tidak ngerti kalau dia ustaz. Coba ustaz pakai baju biasa ke pasar. Harga dirinya terus dijaga. Ya, ini bisa pasar ngomong. Ngomong seenaknya orang di pasar kan dia jual beli ini. Kurang ajar, tidak beradab sama saya. Enggak jadi beli. Kurang ajar. Jadi beli. Harga diri, harga diri, harga diri. Baik. Nabi SAW mengajari kita. Bersabarlah engkau. Jadilah orang yang pemaaf, dengan sifat pemaafmu inilah Allah akan angkat engkau. Dan itulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang sungguhnya latih menahan amarah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan mari kita setiap malam berdoa, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kurang ajar kepadaku, jadikan setelah itu aku langsung lupa, ya Allah. Gitu loh pengen. Kita minta, kadang-kadang tidak lupa-lupa juga ya. Karena memang kotor hati kita. Tapi minta untuk dilupakan. Ya Allah, jadikan aku lupa. Kalau ada orang buat jahat, lupa. Ya Allah, kalau ada orang berbuat salah, berbuat dolim, ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, berikan kesadaran. Terus mintalah kepada Allah yang demikian itu. Jangan, ya Allah, semoga. Tidak dibenarkan. Hati kotor, hati busuk. Maka ketahuilah, hendaknya kita mudah memaafkan. Dan disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ingat, surga ini disiapkan oleh Allah untuk siapa? Untuk orang yang yufikuna, alladzina yufikuna fis sarai wad dharra, orang yang suka berinfak, bersedekah dalam keadaan dia cukup kaya atau dalam keadaan dia pas-pasan masih berusaha untuk bersedekah. Ini adalah disiapkan surga oleh Allah. Dan di antaranya adalah wal kadziminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Amarah di sini adalah di saat urusan pribadinya yang diganggu, dia menahan. Tapi kalau urusan agama Allah diganggu, tidak boleh diam kita. Nabi Muhammad dilecehkan, Islam direndahkan, marah kita harus. Tapi kalau urusan kita, duit kita diambil, kita dicaci, kita diolok, oh, maka perlu kita sabar. Maka di saat seperti itu Allah akan angkat derajat. Wal kadziminal ghaidha, menahan amarah. Kita dicaci, diolok, oh iya, masya Allah. Direndahkan. Ada orang tidak menghargai kita, tidak menghargai kita. Enggak, aku perlu dihargai oleh Allah. Aku perlu dianggap oleh Allah. Aku perlu kemuliaan dari Allah, bukan dari manusia. Sebetulnya di saat orang tersinggung itu, orang tersinggung, mohon maaf yang suka tersinggung, sadar tak? Itu orang paling sombong nih. Orang dikit-dikit tersinggung itu maksudnya pengen disanjung terus. Ada orang sedikit ngomong salah saja dicatat, tuh kurang ajar sama saya. Pembantunya, atau bawahannya, muridnya. Marah ya, namanya manusia itu marah, tapi hendaklah marahmu itu sesaat. Marah, akan tapi jangan juga buru-buru marah, akan tapi marah sesaat, setelah itu lupa. Tidak sampai menjadi dendam di dalam hati. Kalau dendam itu bertentangan dengan afu, kalau orang semakin mendendam, semakin rendah. Kebalikannya, semakin pemaaf, semakin mulia. Disabdakan oleh Nabi SAW, Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Allah tidak akan menambahkan seseorang hamba yang pemaaf kecuali mulia, kemuliaan. Wal kadhimina al-ghaidha disebutkan dalam ayat wal kadhimina menahan amarah. Ternyata tidak cukup orang itu menahan amarah, takut meledak suatu ketika nanti. Tapi setelah itu tumpangi dengan wal 'afina 'anil nas. Aku maafkan dia. Nah ini tidak cukup. Tidak boleh marah. Jangan-jangan marah. Tapi setelah itu maafkan dia. Wal 'afina 'anil nas. Setelah wal 'afina 'anil nas memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ini tingkat tinggi. Memaafkan kekurangan. Ada orang itu Masya Allah, jangankan dengan orang lain, dengan pasangannya dendam, marah, mengungkit kekurangannya. Naudzubillah. Jadi dia itu kayak malaikat. Istri selalu ngomong suaminya kurang begini, kayak dia itu malaikat, gak punya keku. Suami itu paling rendah. Orang paling busuk adalah yang suka melihat kekurangan orang lain. Dan orang yang suka melihat kekurangan orang lain, mungkin orang lain tidak mudah menjadi pemaaf dia. Susah menjadi pemaaf. Karena apa? Bukan kesalahan, kekurangan Allah yang buat kan? Jadi ada orang ngungkit, seorang istri mengatakan suamiku kurang begini begini ini. Mungkin sampai fisiknya yang dikatakan kurang. Sama seorang suami mengatakan itu adalah orang kurang ajar sama Allah. Misalnya istrinya mungkin apanya begitu ya, mengatakan sudah tahu hidungnya dari dulu begitu sebelum nikah, hidungmu kok begitu, nah, kurang ajar deh. Atau kulitmu begitu, ini seolah-olah merendahkan Allah ini. Wah, gak ada baiknya orang yang begitu. Dan dia ciri orang yang pendendam itu nanti. Karena apa? Dengan kekurangannya, orang yang kekurangan itu bang dari Allah tidak bisa memaafkan, apalagi di saat ada kesalahan satu dua, bakal diingat tuh. Aduh kamu tuh. Gak ada baikannya, gak akan mulia orang semacam itu. Nah ini hubungannya memaafkan ini adalah dengan sifat yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau ada orang siap menerima, Masya Allah. Kalau melihat orang lain kekurangan, dia pun mengatakan, saya juga punya kekurangan. Sehingga mudah memaafkan. Dia melakukan kesalahan, mungkin saya sebabnya. Istriku ada kekurangan, saya juga lebih banyak mungkin. Hanya mungkin karena aku tidak melihat. Nah, ini begitu, jadi indah gitu. Ada orang model-modelnya, kenapa? Coba kamu seperti dia. Mungkin. Sudah tahu suaminya seperti itu bilang, bang coba bang kamu ganteng kayak dia. Ini kan gak enak bener ngomongnya begitu. Langsung sepotan dibalas, coba kamu cantik kayak dia. Ya habislah. Sudahlah. Ini ada satu sifat. Ini pembahasan tentang afu, ini panjang sekali. Ada orang yang tidak mudah memaafkan, itu ada ciri-ciri sebelumnya. Orang yang tidak mudah memaafkan itu biasanya orang yang hanya melihat kekurangan orang lain saja. Sementara kita hendaknya berdoa, ya Allah tutuplah kekurangan orang lain dari mata kami, ya Allah. Kita tidak ingin melihat kekurangan siapapun. Ya Allah tampakkan kelebihan sahabat-sahabat kami, pasangan kami, anak-anak kami, semuanya saudara-saudari kami. Saya ingin melihat kelebihan mereka. Jangan kau tampakkan kekurangan-kekurangan itu. Takut nanti menjadikan aku benci. Takut aku menjadi kekurangan. Termasuk guru-guru mulia. Ini doa yang harus kita khusyuk. Ya Allah tutuplah kekurangan guru-guru kami dari mata kami. Takut kita prasangka buruk dengan guru. Guru mulia, tutup kekurangan guru kami dari mata kami. Sebab kalau seandainya kita hidup berkurasangka dengan guru-guru kita, habislah ilmu kita. Orang tua kita, apalagi istri kita juga yang hidup bersama kita, suami kita. Maka dengan menghadirkan rasa semacam itu menjadi orang yang mudah memaafkan. Mungkin dia adalah melakukan kesalahan, mungkin kalau kesalahan. Dia adalah kekurangan, mudah memaafkan. Baik. Wa ma tawadhu ahadun, ada hubungannya dengan ini semuanya. Tawadhu dengan memaafkan ini ada sangat erat. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'allahu 'azza wa jalla, tidak ada orang yang bertawadhu karena Allah, bukan tawadhu karena dunia. Ada orang tawadhu karena dunia. Kalau duduk sama orang kaya masyaallah, tidak bergerak. Duduk sama pejabat langsung masyaallah. Man tawadhu li ghaniyyin lihinahu dhahaba anhu thulutsa dinih. Orang yang tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Kropos imannya. Hubbud dunia. Tawadhu karena pangkatnya. Kalau saya duduk dengan pejabat, Masya Allah. Bukan karena kebaikannya. Tapi kalau ada pejabat yang baik, enggak apa-apa kita tawadhu. Misalnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita ketemu Umar bin Abdul Aziz datang, seorang khalifah yang sangat adil. Atau Sultan Muhammad Al-Fatih. atau Salahuddin Al-Ayyubi, cium tangannya. Ya. Kenapa orang soleh? Bukan karena pangkatnya, tapi sekarang Masya Allah nih, dunia. Ya ini tawaduk karena Allah, bukan tawaduk karena kekayaannya. Kalau orang tawaduk karena Allah, tadi lihat. Tawaduk karena Allah. Dia diapain? Tawaduk dia. Karena Allah, ingin dimuliakan oleh Allah. Illa rafa'ahullahu, kecuali Allah akan muliakannya. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Agung, akan memuliakan orang tersebut. Tawaduk. Enggak perlu sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Justru kalau kita sombong menjadikan kita itu rendah saat itu juga. Apapun yang Allah berikan kepada kita. Sombong dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Sombong dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sebab sombong itu kata Imam Ghazali ada 4. Nasab, ilmu, kekayaan, pangkat. Sebagian menambahkan paras, cantik dan sebagainya. Tapi paling inti 4. Orang sering sombong dengan pangkatnya. Nyebut bapaknya sama mbahnya dari dulu. Dianya enggak karu-karuan. Merasa anaknya seorang kiai sudah jalannya beda. Anak pejabat juga. Padahal yang pejabat bapaknya. Mentang-mentang kesana kemari. Pondok susah. Diatur susah. Karena di pondok merasa anaknya kiai terus. Padahal dia jadi santri waktu di pondok. Nah, yang punya ilmu pun demikian. Na'udzubillah. Sombong dengan ilmunya. Merendahkan orang lain. Yang punya pangkat pun demikian. Yang punya harta pun demikian. Makanya orang yang punya 4 ini harus hati-hati. Harus merasa yang punya salah satu dari 4 ini harus hati-hati, dan setan akan masuk dari sisi ini. Sombong dengan kekayaannya, sombong dan senang setan. Makanya setan kalau lihat orang kaya tidak hanya mengajari pelit, akan tapi mengajari macam-macam. Pelit ya masuk neraka. Setelah itu apa? Mudah maksiat dengan hartanya. Sisi lain sombong dengan hartanya. Yang punya nasab pun demikian. Kamu sombong harus, kata setan. Biar bareng sama saya nanti di neraka. Kamu kan anaknya kiai gede, kemana-mana kamu harus bawa nama bapak itu. Oh, no, no. Dia adalah bahlul. Dan dia adalah rendah, akhlaknya tidak baik. Hanya pakai nama bapaknya sama mbahnya. Sombong, kata Imam Ghazali. Sombong dengan nasab, sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, sombong dengan ilmu. Gak ada gunanya, percuma itu. Menjadi orang bahlul, tawaduk lebih bagus itu nanti. Karena kesombongan adalah sifatnya iblis. Di saat disuruh sujud kepada Sayyidina Adam, enggak mau. Bicara tentang unsur dia. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Kenapa aku harus suruh sujud, kata iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Aduh, bicara tentang asal-usul. Iya, bapakmu baik, tapi ente apa? Bapakmu wali besar, tapi ente siapa? Akhlakmu mana? Ini adalah sebab. Makanya tawaduk karena Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang koreksi semuanya. Tidak perlu kita sombong. Harta yang Allah berikan kepada kita pun ternyata itu adalah pemberian dari Allah. Bisa saja esok hari dirubah menjadi si fakir. Dan bisa saja harta tidak berguna untuk kita. Na'udzubillah. Jangan sombong dengan hartamu. Kalau engkau sombong dengan hartamu, bisa saja harta itu hilang begitu saja. Dan tidak hilang, akan tapi seperti hilang. Enggak berguna untuk dirimu sendiri. Alangkah banyaknya orang. Semoga Allah mengampuni dengan itu semuanya. Dan beri kesadaran. Ada orang kaya raya, Masya Allah. Segala macam ada. Masya Allah. Macam-macam ada. Mobil, rumahnya gede, mobilnya, wah, mobil paling enak. Di rumahnya penuh dengan kulkas segala macam. Tak tahu aja pergi ke dokter, kata dokter apa? Pak Haji enggak boleh pakai AC, enggak boleh minum es. Mobil bagus pun enggak pakai AC. Ada orang semacam ini. Makannya diatur. Enggak boleh makan nasi, makannya dedak saja. Loh, kenapa begitu? Bisa saja Allah menjadikan orang sombong seperti itu. Maka enggak perlu kita sombong. Tapi bagi orang yang diuji dengan penyakit-penyakit semacam itu, kalau dia sabar akan diangkat juga oleh Allah. Karena ditawadukkan oleh Allah. Biarpun pada asalnya dia sudah tawaduk. Mungkin ada orang, loh, dia sudah tawaduk, kok masih dikasih penyakit oleh Allah. Berarti akan diangkat lebih tinggi lah. Lagi. Maksudnya ini pelajaran bahkan. Bahwa apapun yang kita miliki dari harta bisa saja hilang dalam waktu singkat. Bahkan di mata kita masih terlihat, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Kayak orang sakit tadi. Bisa saja hilang. Dan ada pun tentang ilmu bisa saja genggar rotak. Tentang nasab bisa saja Allah hinakan dia. Sehingga orang memisahkan dari nasabnya itu sendiri. Biarpun nasabnya nyambung kepada bapaknya. Misalnya apa? Bapaknya seorang kiai dan seorang alim sangat soleh. Tapi karena dia sombong dengan nasabnya, Allah hinakan dia. Ternyata dia menjadi pezina, pemabuk semuanya. Sampai orang itu jijik melihatnya. Tuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, hamba Allah dari Balikpapan. Adapun pertanyaannya adalah, minta dijelaskan perkataan Buya yang cintai orang yang kamu nikahi bukan menikahkan orang yang kamu nikahi. Cintai. Nikahi, ya. Jangan dirubah. Ya. Baik. Kalimat kami bukan seperti itu. Kalimat kami adalah membangun cinta di atas pernikahan, bukan membangun pernikahan di atas cinta. Kenapa ini penting? Jangan sampai seseorang menjadi petualang cinta lalu tidak nikah. Nikah, sengsara dia. Akan tapi hendaknya membangun cinta di atas pernikahan. Maka cinta itu adalah bukan sekedar wijdani, bukan sekedar rasa di dalam hati. Akan tapi cinta itu ada sangkut pautnya dengan akal juga. Ini perlu kita mendiskusikan tentang cinta ini. Khususnya anak-anak muda yang mereka mau tidak mau akan membicarakan, kalau tidak di rumah sendiri, di kampus, di sekolah akan berbicara tentang cinta. Kenapa tidak kita hadirkan cinta? La hubbun nabawi, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada seorang anak belajar cinta dari sinetron televisi atau dari novel-novel picisan. Kenapa tidak hadirkan bagaimana mencintai? Cinta itu tidak datang serta-merta. Cinta itu ada sebabnya. Dan sebab itu adalah ada hubungannya dengan nalar. Yang menjadi salah jika nalar akal itu tidak digunakan, maka menjadi cinta itu buta. Orang tidak akan serta-merta mencintai. Tentu ada sebab. Maka dari awal cinta itu ada namanya getar-getar. Dan wajar mungkin seorang anak gadis di saat melihat seorang laki-laki yang selama ini pernah mendengar sifatnya, mendengar. Kalau tanpa itu enggak. Tiba-tiba bergetar hatinya, ada apa? Namanya terpesona. Belum cinta itu. Kalau itu mengatakan cinta, dia tidak mengerti itu cinta. Mustahil dengan seperti itu. Di saat ada getar dan sebagainya, maka ini adalah cenderung. Sebagai seorang laki-laki cenderung pada seorang wanita, ada satu sifat yang cocok baginya, semakin kuat itu semuanya. Maka sebelum memutuskan untuk menjadi cinta, maka gunakan akal. Berpikir tentang mungkinkah aku menjalin saat ini? Dan harus aku tahu siapa dia, dan Nabi mengajarkan tungkahul mar'atu li arba'in, harus kau pikirkan tentang dia. Sehingga ini kalau sudah hubbun nabawi, cinta ala Nabi ini dihadirkan, tidak akan salah pilih. Sampai ada seorang anak gadis ditanya sama anaknya, nak kok kamu sampai senang kepada dia itu apa sih yang menjadikan kamu cinta? Enggak tahu. Bingung nih. Kok bisa enggak tahu? Ganteng juga enggak, baik enggak. Kok bisa cinta? Enggak tahu ma, pokoknya cinta. Dungu dia. Gila dia. Karena dia menggunakan getaran di dalam hati tidak dibarengi dengan nalar. Makanya sebelum mengambil, ada getar. Ini wajar. Makanya hendaknya anak-anak kita ajak berpikir. Wajar tiba-tiba kok bergetar. Ah, kenapa kok lihat dia kok terpesona? Pikir dulu nak, siapa dia? Secara agama seperti apa? Nasab kayak apa? Perilaku kayak apa? Lihat, ini akan membentengi. Sehingga tidak mudah terjerumus. Sehingga berpikir. Kemudian jika sudah ketemu, oh orangnya baik. Dia ahli ibadah. Dia ahli sholat, lihat, menggunakan akal. Jadi kalau cinta itu kok tanpa sebab, itu bukan cinta yang sungguhnya. Cinta palsu, pelacur, pezina, dan sebagainya. Mengatakan cinta-cinta. Hanya urusan syahwat, mustahil. Jadi cinta itu tidak murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan akal. Mencintai Nabi tidak cukup kita hanya mengatakan cinta-cinta. Harus akal kita belajar, membaca sejarah Nabi SAW. Melihat sifat-sifat Nabi, kebaikan Nabi, agar muncul kecintaan. Nah ini ada gabungan ini, makanya bagaimana menggunakan akalnya ini? Sehingga anak, kenapa anak terus pacaran? Lihat, dimulai dari namanya cinta monyet. Ngorohek tinjal, cinta yang tidak matang itu, monyet. Cinta tidak matang, dia tidak ngerti dasarnya, hanya sekedar ya orangnya mengucapkan salam padaku bersama dengan getaran-getaran dalam hati, ya disambut. Sehingga betul-betul dia sudah terlanjur mengambil keputusan mencintainya, lengket, bingung dia itu. Wong dilempar mangkok mukanya masih mengatakan cinta dia. Ini kejadian yang sesungguhnya aneh betul. Tidak ada kebaikan di dalam diri yang enggak ada. Makanya tanyakan. Itu belum cinta. Kalau belum kita pikir panjang, belum cinta itu syahwat. Mungkin karena kita tamak dengan kekayaannya, atau tamak dengan pangkatnya, atau apa. Ya seperti itu. Maka harus kita pikir setelah itu. Sehingga perlu kita, nah pernikahan itu sendiri sebetulnya apa? Keputusan untuk mencintai. Misalnya apa? Kita mendengar seseorang dengan sifat-sifat yang baik A, B, C, D. Atau kita percaya kepada si fulan, dia adalah baik dan sebagainya. Dan lihat, Orang itu mau dikenalkan saja sudah ada getar loh ya biasanya ini. Mau disuruh lihat tak sudah bingung gemeterannya. Salah ini, salah bingung. Dikasih air boleh tadi enggak minum, bingung. Ya. Ini baru suruh nontonin kalau bahasa Jawa. Tuh suruh ngelihat. Ngelihat adalah syar'i, lihat. Itu sudah ada getar lihat. Padahal sebelumnya tidak kenal. Baru setelah itu suruh berpikir. Lebih dari itu ada di sana yang luar biasa minta petunjuk kepada Allah namanya istikharah. Lah kalau orang pacaran dulu gimana bisa berlaku istikharah? Wong sebelum ingat, sebelum istikharah sudah ingat dia. Setelah istikharah ingat dia. Enggak mimpi pun dimimpi-mimpikan itu. Sibah. Jadi kita menentang namanya pacaran. Pacaran yang maknanya adalah cinta yang tidak syar'i tadi. Akan tapi jika ada getar-getar wahai anak-anakku semuanya di dalam hatimu itu adalah wajar, akan tapi gunakan akalmu. Sudah waktunya kah aku untuk melakukan ini semuanya? Dan siapakah dia? Apakah bisa membimbing aku di masa depanku seperti apa? Dari keluarganya seperti apa? Dan kira-kira menyenangkan ibundaku, ayahandaku atau tidak? Ini berpikir panjang di situ, baru ngambil keputusan, aku harus melangkah ke sana, bicara ke orang tua. Baru setelah itu nikah, dibangun cinta atas pernikahan. Bukan membangun pernikahan di atas cinta, sudah terlanjur cinta, nikah. Lihat, bapaknya enggak setuju, dilawan. Allah enggak setuju, dilawan. Lihat, pernikahan, beda agama dan seterusnya. Itu karena mendahulukan cinta. Bahkan, na'udzubillah, sudah tidak melihat Allah lagi. Alangkah banyaknya, alasannya pun kita bakal menikah. Kenapa harus kita tahan-tahan berzina sebelum pernikahan? Dan alangkah banyaknya kejadian semacam ini. Lah kok begitu masih ada orang mengatakan pacaran enggak apa-apa? Oh tidak, itu musibah. Jadi sekarang kelihatannya perlu kita kuliah khusus bagaimana menghadirkan cinta di kampus-kampus itu. Supaya cinta, hubbun nabawi, cinta nabi ini yang perlu dihadirkan. Tidak sekedar bagaimana orang jatuh cinta asal saja. Cinta yang tanpa diatur dengan aturan akal dan syarak menjadi cinta-cinta iblis, cinta syahwat, cinta hawa nafsu, cinta menjerumuskan, cinta merusak. Baik, jadi maksud yang kami sampaikan adalah membangun cinta di atas pernikahan. Artinya apa? Di saat hati ini bersih, belum kecantol dengan si A, si B, si C, maka begitu mudahnya untuk mengarahkan cintanya kepada orang yang menikahinya dan yang dinikahinya. Tapi kalau sehatinya sudah diobral ke 1000 orang, bingung. Sehingga di saat menikah pun ngomong, seandainya aku dengan nikah dengan itu dulu, seandainya, berandai-andai. Apalagi kalau ternyata dalam rumah tangganya ada konflik, na'udzubillah, lihat. Dia ada konflik, dia berangan-angan dengan pacarnya dulu. Coba aku menikah dengan pacarmu. Kamu sekarang itu tempeleng sama suamimu sekali. Coba dengan pacarmu mungkin sehari 10 kali. Karena dia memang tidak pernah memukul selama ini, seolah-olah pak pasangannya menjadi jelek terus ini. Kemudian lebih dari itu untuk menyuburkan cinta susah karena telah dirusak. Siapa yang memastikan kau bakal menikah dengan orang tersebut? Sehingga sudah terlanjur mencintai. Kalau sudah cinta melekat gula jawa rasa coklat. Wah, dunia luas ini seperti seluas daun kelor. Enggak mau pokoknya kalau tidak dengan dia. Lihat, unik. Diberi oleh ayahandanya lebih bagus tetap tidak mau. Diberi oleh ibunya yang lebih bagus tetap tidak mau. Problem cinta. Baik, ini pembahasan khusus. Dan ini bukan bahasa untuk anak muda saja, yang tua pun boleh mendengar sebetulnya. Jangan wono saya sudah tua kok ngomong cinta-cinta. Oh, enggak, cinta itu adalah cinta. Dan cinta itu adalah sifatnya harus daim, dawam, terus menerus. Sampai kapan? Sampai kapanpun, bahkan sampai di akhirat. Hingga pada terakhirnya adalah pembuktian, namanya tadhiyah nanti. Harus ada pengorbanan, harus rela untuk pasangannya. Harus memahami kurang, berjuang, berkorban. Nanti insya Allah ini ada pembahasan khusus. Sesuai dengan pertanyaan bahwa memang cinta, kalau orang menikah karena mencintai dulu, mungkin tidak akan bisa menikah. Susah menikah secara sesungguhnya. Kalaupun menikah atas dasar cinta yang salah tadi, lihat, mungkinkah sesuatu yang bagus dibangun atas sesuatu yang salah? Tidak mungkin. Susah. Nah, tapi justru ini adalah untuk memberi pengarahan yang paling tepat adalah jangan menjatuhkan hatimu kepada siapapun. Kalau terpesona, iya. Terpesona dengan seorang laki-laki atau seorang wanita, terpesona, terkagum dengan sifat, akhlak, dan seterusnya, aku tahan sampai nanti pada waktunya aku menikah. Kalau ternyata dia dinikahi orang lain, aku belum mencintainya, hanya terpesona saja. Paling hanya sakit sesedih. Tapi lihat itu loh, lihat. Sampai mau bunuh diri, sempit banget dunia. Minum Baygon, minum es tegan minum Baygon, sakit loh. Gila sudah, belum apa-apa sudah gila itu. Gara-gara cinta bikin gila, lihat. Minum Baygon, ada. Astagfirullah. Baygon. Tahu? Dapat royalti dari Baygon nanti. Salah nyebut Baygon nanti. Iklan dia. Yang lain sudah. Apa? Yang lain biar dapat. Lihat ada ini kedungan coba. Anda amati kedungan-kedungan ini. Maka di sini kewajiban para orang tua untuk biasa membicarakan dengan anak-anaknya. Tolong buka, terbukalah wahai para orang tua dengan anak. Ini salah satu pendidikan. Buka komunikasi. Sebaiknya anak-anak Anda belajar cinta dari Anda. Daripada anak-anak itu belajar dari teman-teman yang di kelasnya majumlangnya. Iya. Apa itu? Makelar cinta itu. Cacumlang ya. Ya baik, maksud kami seperti itu. Jadi membangun pernikahan, membangun cinta di atas pernikahan, hendaknya pernikahan ini sudah dipersiapkan untuk wadah cinta. Artinya apa? Nikahnya itu sudah dipikirkan. Sampai Nabi mengajarkan tungkahul mar'atul arbatin itu untuk wadah cinta. Sebab kalau istrinya adalah orang yang akhlaknya baik, perilaku baik, kemudian sudah dipilih, ini memilih, maka mudah untuk menumbuhkan cinta di sini. Nah ini. Jadi kalau kita hubbun nabawi, cinta sesuai yang diajarkan Nabi, sangat layak untuk subur cinta di situ, dan itulah pendidikan yang harus dihadirkan di dalam kehidupan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Dan sekarang kita berikan kesempatan satu kali lagi bagi penanya melalui layanan telepon. Dalam jelas sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dari mana Bapak? Ya, dari Malang, Jawa Timur. Dengan Bapak siapa? Bapak Roni. Bapak siapa? Bapak Rowi, silakan. Oh, Bapak Roni. Bapak Roni. Baik, Bapak, ya. Silakan untuk pertanyaannya dipertanyakan ke Buya. Al-Bajah TV, radioku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa sallam. Ini mau tanya untuk hukumnya sholat berjamaah sama nyebarin video Buya ya tanpa izin Buya, ini boleh atau enggak ya? Ya, itu saja. Sholat jamaah bagaimana maksudnya? Buku sholat jamaah. Hukumnya sholat berjamaah di masjid itu loh. Baik. Itu bagaimana sama menyebarin video Buya tanpa izin Buya, boleh atau enggak? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyebarkan video-video kami sangat diperkenankan, syaratnya satu, produksinya dari bahan yang bagus. Nah ini, kalau bahannya jelek nanti baru dikasih orang rusak. Diperkenankan untuk disebarkan sebanyak-banyaknya, bahkan Anda mendapatkan bagian daripada dakwah itu sendiri. Boleh menyebarkan video-video kami. Maka sengaja kami tulis itu bagi siapapun yang menyebarkan diizinkan. Jadi diperkenankan untuk menyebarkan video-video, Anda fotokopi 1000, 2000, Anda bagi-bagi. Akan tapi dengan catatan mohon CD-nya yang bagus, yang kuat, sehingga bisa diputar berulang-ulang. Jangan sampai sekedar hadiah tapi tidak bisa diputar. Kemudian masalah sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i dan juga madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sholat berjamaah di sini adalah madhab Syafi'i khususnya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah fardu kifayah, yang kedua adalah sunnah mu'akkadah. Fardu kifayah itu artinya selagi sudah ada orang yang melakukan berjamaah, maka yang lain tidak berjamaah tidak dosa. Sebagian mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan, sholat berjamaah. Kecuali menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, yang tidak berjamaah hukumnya dosa, haram. Dan Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada yang demikian itu. Beliau menghimbau untuk kita selalu tekun dalam sholat berjamaah. Akan tapi hendaknya kita sadar bahwasanya selagi ini sunnah yang sangat dikukuhkan, pahalanya besar, 7 pangkat, 7 derajat, hendaknya kita bisa terus menekuni sholat berjamaah. Memang sebisa mungkin adalah kita lakukan di tempat-tempat mulia seperti masjid dan yang lainnya. Akan tapi mungkin Anda adalah bekerja di perusahaan, tidak mungkin Anda pergi ke masjid. Anda bisa lakukan membuat grup jamaah sendiri di perusahaan Anda, antara waktu duhur Anda membuat kelompok kecil berjamaah. Jangan rela Anda melakukan sholat sendiri. Kemudian masalah keutamaan bagi kaum pria, memang iya di masjid. Dan bagi wanita pun boleh ke masjid, asalkan masjidnya terhormat dan aman. Nah ini, kemudian bagi seorang wanita yang ternyata di rumah, tidak ada yang menemani berjamaah, maka ini adalah sunnah yang kami hadirkan. Dan ini disepakati oleh para ulama, hendaknya para suami yang sudah melakukan sholat berjamaah di masjid itu, kalau pulang, tolonglah ditemani istrimu, menemani istri dengan sholat berjamaah itu juga sunnah dan pahalanya luar biasa. Jangan istrinya suruh melahirkan saja sama gendong anak, enggak pernah ngerasain sholat berjamaah, enggak bisa ke masjid, ya kan, karena ada anak-anaknya. Sehingga sang suami khusyuk di masjid, kalau pulang enggak pernah nemani, tolong ini. Namanya sholat wa'adah. Ada dua hadis riwayat Imam Tirmidzi menceritakan tentang sholat mu'adah yang disunnahkan, mengulang sholat dengan berjamaah untuk menolong orang, menolong istri Anda selesai assalamualaikum sholat di masjid, pulang ke rumah. Atau sebelum, karena masjidnya agak lambat, sholat dulu dengan istri di rumah. Setelah itu Anda pergi masjid, mendapatkan semuanya. Jadi sholat di masjid adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sholat berjamaah sunnah dikukuhkan. Kalau dilakukan di masjid, lebih besar lagi pahalanya. Jangan hanya kita mengatakan, oh cuma sunnah saja. Oh enggak, kita hilang syiar. Hilang kemuliaan. Hilang kebaikan yang 27 itu. Baik, itu hukum sholat berjamaah. Menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman biasanya orang kalau sudah mengenai sunnah itu kayak enteng. Kayak sudah punya surga. Jadi ngentengin urusan kesunahan. Maka kami himbau. Selagi Anda tidak bisa datang ke masjid, jangan membiasakan sholat sendiri. Susah diterima oleh Allah. Tapi dengan berjamaah, membuat kelompok. Kalau terlambat, membuat kelompok. Sehingga sampai dianjurkan untuk nolong. Misalnya Anda datang ke masjid, kok sudah selesai sholat berjamaah? Maka apa? Salah satu yang sudah sholat, hendaknya menemani. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Ada satu orang sholat terlambat sholat di masjid. Masjid sudah selesai sholat, orang itu sendirian. Nabi kasihan melihat orang tersebut. Lalu Nabi mengatakan, man saya tasaddaq bihadar rajul falyusallimah. Yang mau sedekah dengan laki-laki yang baru datang ini, hendaknya membantu untuk menemani sholat. Diajarkan oleh Nabi. Maka yang sudah sholat temani. Pak mau sholat dengan saya? Ayo temani. Allah. Ukhuwah indah. Ya. Sholat mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah. Syaratnya yang kedua berjamaah. Mengulang sholat, syaratnya yang kedua berjamaah. Dan kelompoknya berbeda. Jangan sampai menjadi bid'ah nanti. Habis sholat, sholat lagi. Lu ngapain sholat-sholat lagi itu? Nyeksa itu. Haram itu. Bid'ah. Nyeksa orang. Habis sholat duhur lagi. Ngapain? Oh, mengulang sholat, kata Bu Yahya. Oh, bukan itu. Ente salah paham. Jadi, mengulang sholat dengan kelompok yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan tujuan untuk menolong. Ini adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, untuk pertanyaan dicukupkan dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Buya untuk membacakan doa. Namun sebelumnya barangkali ada pengumuman-pengumuman, kami persilakan. Baik, kami himbau kepada semuanya untuk menjadi pejuang-pejuangnya Rasulullah. Sudah waktunya kita untuk menggali potensi. Tidak cukup menjadi jamaah pasif. Pasif itu hanya mendengar saja. Tapi kemudian Anda harus sudah memperdengarkan ilmu kepada orang lain. Tadi pertanyaan dari Malang istimewa. Beliau tidak hanya mendengar video, akan tapi bagaimana menyebarkan video. Cerdas. Semuanya harus berpikir. Jangan yang Cirebon kalah sama yang di Malang. Ya, di Malang berpikir bagaimana menyebarkan video Buya. Oh boleh. Artinya kita harus punya, tidak sekedar kita menjadi pendengar, tapi setelah itu apa yang harus kita berikan ke orang lain. Kalau belum bisa dengan ilmu, tapi dengan akhlak kita. Perilaku kita harus berubah di rumah kita. Dengan saudara kita dan seterusnya. Kemudian kita akan ajak menjadi pejuang-pejuang yang aktif. Yang punya, mohon maaf. Al-Bahjah punya program yang banyak. Mulai dari pendidikan, pesantren, sekolah formal, media, dan seterusnya. Maka kami himbau kepada siapapun yang punya keahlian untuk bisa bergabung. Termasuknya khususnya di dalam dunia multimedia. Termasuk dalam urusan pertelevisian. Karena Al-Bahjah Televisi sangat butuh dengan tenaga-tenaga pejuang-pejuang yang tulus karena Allah. Mungkin ada di antara pendengar, pemirsa yang punya keahlian itu bisa bergabung nanti. Untuk menyempurnakan program radio dan televisi. Kemudian masalah pendidikan juga terus dipikirkan. Kita akan membuat sekolah-sekolah di tempat lain. Termasuk yang terakhir, mohon didoakan tanggal 24 nanti, besok ini. Beberapa hari lagi, 4 hari lagi peresmian di Pontianak. Al-Bahjah di Pontianak. Sekaligus buatan radio. Dan sekaligus kami tawarkan radio ini. Yang punya keahlian radio bisa bergabung. Termasuk pembiayaan urusan radio. Radio kita tidak ingin buat mahal-mahal. Selain daripada izin dan selain daripada gedung, studio, dan selain daripada tempat. Ini adalah butuh dana. Mohon didoakan. Karena kita akan membuat di beberapa tempat. Mulai dari di Madura, Purwodadi, Aceh sudah berjalan, sudah tinggal di Pontianak akan kita buat lagi di daerah Singkawang sana. Kemudian di Bandung sudah insya Allah tahun bulan hari ini, beberapa ini sudah naik. Di Balikpapan juga. Mohon didoakan, semoga Allah mengirim pejuang-pejuang. Minimal kami hitung radio yang sangat sederhana, selain daripada izin mahal. Jangan urus izin ada sendiri ngurusin nanti. Satu power radio sekaligus towernya kurang lebihnya adalah 120-an juta. Ini yang sangat sederhana. Karena sederhananya tapi mencukupi. Barangkali ada orang, saya punya tabungan 120 juta. Atau saya dengan adik saya. Enggak, silakan. Itu ada tower sekaligus powernya. Itu sederhana dengan 1 kilo atau 2 kilo. Itu sudah mencakup kota semuanya. Anda membeli seperti itu seperti punya pondok, mengalir. Dan itu terus program itu kita hadirkan. Kemudian satu lagi, saat ini yang di Pontianak sudah beres semuanya, tentang gedung sekolahnya sudah, apa pondoknya sudah ada, towernya sudah radio berdiri, peralatannya sudah alhamdulillah sudah oke, alhamdulillah. Cuman perlu kami sampaikan kepada yang lainnya, kita ingin menyeru, semoga ada pejuang-pejuang di situ, hanya dari pihak peralatan ada yang kurang, apakah antena dan sebagainya, kurang, kurang berapa? Kecil Bu ya, berapa? Kurang lebihnya 25 juta, sudah kami sampaikan, kalau itu mah kecil insya Allah. Itu adalah uang receh bagi sebagian hamba Allah. Jadi, insya Allah beri. Kami sampaikan. Kemudian lagi, ini program baru lagi. Jadi yang pengen yang 25 juta atau 5 juta, 10 juta untuk program radio, karena dalam bulan ini harus on itu radio. Karena kita sudah ada kanal, sudah ada izinnya, sudah diurusi semuanya. Dan pengen setiap kota nanti ada radio. Giliran kita sudah duduk di tempat, suara kita sudah bisa kemana? Mana dakwah tetap berjalan. Ini yang orang yang berbuat baik ini terus mengalir pahalanya. Menjadi sebab kebaikan keluarga, sebab kebaikan anak dan keturunannya semuanya. Sampai hari kiamat nanti insyaAllah. Kemudian ini dari Al-Bahjah 2, Buyut. Ini juga minta disampaikan, minta didoakan. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk memuruk pengurukan tanah. Mungkin ada yang punya urukan dan sebagainya, atau punya truknya dan sebagainya. Sebanyak 120 truk. 120 apa namanya? Dam truk ya. Satu dam truk itu kurang lebihnya harganya 300. Berarti perlu duit kurang lebihnya 36 juta. Kecil insyaallah. Jangan khawatir siapa? Ustaz Syaf, saya tunggu insyaallah. Besok kelebihan bahkan ya. Insyaallah sehari dua hari karena itu menjelang Maulid. Ini harus kami sampaikan. Dan juga Al-Bahjah 3. Al-Bahjah kita Al-Bahjah 3 ini tanah di samping pondok ini juga dibebaskan dan untuk pondok harganya kurang lebihnya 300 juta. Dan mohon didoakan ya. Doa yang terpenting Ibu, enggak usah mikir koceknya Ibu dulu, Bapak enggak usah mikir koceknya dulu. Mohon nanti setelah ini berdoa untuk semuanya. Doanya sederhana, ya Allah cepat kirim ahli surga ya Allah. Itu saja. Ahli surga yang tulus. Jadi Al-Bahjah ini 300 untuk pelebaran tanah karena ada program Al-Bahjah di Tulungagung ini ada perluasan, ada tempat alhamdulillah sudah dikasih DP. Tinggal menyempurnakan pembayarannya, semoga Allah mengirim ahli surga, ini saja, perlu kami sampaikan. Keramik yang kemarin kita sampaikan 150 juta, alhamdulillah sudah hampir terpenuhi. Tinggal kurang sedikit, semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyempurnakan. Sudah terkumpul 100 berapa waktu itu, sudah hampir, tinggal sedikit, insya Allah, Allah mengirim. Kenapa harus kami sampaikan? Agar doanya itu ada kebayang, doa apa sih, kan gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, program terakhir, untuk mengikat hati. Pokoknya kami tidak ingin ada orang enggak sambung dengan kebaikan. Apakah dengan Al-Bahjah atau yang lainnya? Pokoknya Anda harus punya ikat. Anda ngikat sendiri dengan perjuangan. Dengan apapun, walau sedikit tamrotin, biarpun hanya sepotong buah kurma. Maksudnya sedikit, biarpun hanya 100 rupiah, 5.000 tolong sambung dengan kemuliaan. Maka terakhir adalah program yang kami sampaikan adalah program barang rongsok. Ada apa dengan rongsok? Rongsok itu barang yang tidak berguna di rumah kita. Yang kita bingung membuangnya di gudang pun memenuhi jadi sarangnya tikus, akan tapi ternyata ini adalah ide yang sangat bagus untuk mengikat hati. Dan nanti semua mohon kepada tim, jangan lupa semua yang telah membantu ini, saya ingin kami ingin data, bukan ingin lihat seberapa banyak yang diberikan, akan tapi kita anggap itu sebagai anggota baru, nanti akan kita kirimi mungkin artikel-artikel dan sebagainya. Sebetulnya apa, kami ingin permisi masuk rumahnya dengan membawa CD, membawa ceramah. Coba kalau orang baru, tidak pernah kenal, tiba-tiba kita kirimi CD, didengar atau tidak? Tidak didengar. Tapi kalau sudah merasa pernah memberikan panci bolong, oh sambung dengan pondok. Oh ada hadiah dari pesantren. Akan didengar itu CD, akan didengar pengajian. Jadi mohon pengikat ini dihadirkan. Ibu-ibu, tolong tulis nomor teleponnya. Ibu yang punya panci bolong, kipas rusak, mobil rusak, segala macam. Sebab ini ada kemarin ada yang infak mobil, ada yang infak mesin cuci, ada misal mesin jahit, ada yang infak macam-macam sudahlah. Mobil ada berapa? Ada dua kalau tidak salah mobil sudah. Ada motor, ada segala macam. Untuk kepentingan pondok semuanya. Ada apa dengan ini semuanya? Kami ingin membuat kawan, mencari kawan yang banyak. Travel diadakan untuk cari kawan. Sehingga ada alumni travel Al-Bahjah. Wah, ada alumni travel Al-Bahjah. Biar merasa dia sambung, kita ingin semuanya sambung. Karena apa? Barangkali keselamatan saya dengan bapak yang umroh hari kemarin itu. Dengar omongan kami sekali, lalu dia sadar, kemudian semakin dekat kepada Allah. Kalau saya kepleset, ditolong sama dia nanti. Semoga tidak ada yang kepleset. Amin. Orang yang menyumbang kipas rusak itu, lihat, karena dia ikhlas, padahal kipas itu disayang. Karena apa? Itu kenangan waktu pengantin dulu. Bisa saja kan? Mau dibuang sayang, mau dijual, aduh suruh, dihadiahkan untuk pondok, kipas rusak. Subhanallah. Mana kipas kenangan kita dulu, Ma? Sudah ada di pondok. Oh, nyambung ke pondok. Oh, di pondok. Oh, nyambung ke pondok, hatinya kebuka untuk dimasuki dakwah. Kita ingin semacam itu. Mohon nanti semuanya memikirkan. Yang cuman mohon jangan salah. Kan gara-gara rongsok nanti lalu enggak mau yang lainnya. Wah, rongsok aja deh, Bah. Abu ya kan senang sama rongsok noh. Yang bagus enggak usah rongsok. Wah, ini bahaya ini. Ya. Kemudian bagi para kiai anjengan, mohon ini program disosialisasikan untuk diri Anda sendiri, untuk mendekatkan jamaah kepada Anda. Kalau bingung proses pengelolaannya, nanti akan musyawarah dengan kami. Ini sebenarnya gali potensi sekaligus ngikat hati mereka. Kami ingin semuanya sambung, lihat, sekecil apapun sambung. Jadi ikat talinya sesuai, ada talinya gede, talinya kecil, tapi yang penting ke bawah semuanya. Talinya kecil yang penting selamat ya. Ah, nyambung sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah. Jangan lupa kemudian pengajian malam cinta Rasul adalah pukul 20 tanggal 20 Rabiul Awal 31 Desember. Maulid Akbar Al-Bahjah Buya Bu Al-Bahjah 2 di Buyut. Tanggal 21 Rabiul Atsani 31 Januari. Maulid Akbar di Al-Bahjah Tulungagung, Al-Bahjah 3 Tulungagung, Rabu tanggal 6 Januari. Maulid Akbar khusus muslimah di Al-Bahjah 3 Tulungagung, tanggal 9 Januari di Gor Tenes Rejo Agung. Kemudian Maulid Akbar peresmian Al-Bahjah 4, peresmian sekaligus Maulid Akbar di Al-Bahjah 4 peresmian pesantren, Jumat besok ini, tanggal 13 Rabiul Awal, 25 Desember, 9 pagi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Kemudian malam nanti, Senin adalah Masjid Jami' Al-Furqan, Majlis Al-Bahjah Cikarang, Bekasi, membuat maulid besar juga di Masjid Al-Furqan, Lemah Abang, Bekasi. Kemudian besok hari Selasa, untuk warga Kuningan, untuk bisa menghadiri maulid Akbar juga di Masjid Syiarul Islam, ini adalah dengan Pemda Kuningan untuk menggandeng semuanya. Mohon semuanya hadir, adalah jam 10 pagi hari Selasa tanggal 10 Rabiul Awal 22 Desember. Kemudian jangan lupa bagi yang punya putra-putri, hendaknya sudah mempersiapkan untuk mendaftarkan masuk SDIKU. SDIKU Al-Bahjah 1 dan Al-Bahjah 2 sudah mulai daftar hingga akhir Desember ini. Desember selesai. Untuk infak barang bekas tadi, ada hubungi Pak Doni untuk bisa dijemput. Anda tidak usah repot mengantarkan. Yang mengantarkan juga boleh, nanti ada di belakang sana ada. Yang tidak mau mengantarkan bisa dijemput, biarpun tidak ada nilainya nanti. Nanti dari tim dakwah akan dapatkan pahala membersihkan gudang Anda, paling tidak. Pak Doni 081-221-95-2234. 081-221-952-234. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pertemukan kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan hadirkan untuk kami sebab-sebab pertemuan yang mulia ya Allah. Berikan kepada kami sebab-sebab kami bertemu karenamu ya Allah. Dan jadikan ya Allah, kami semua ini pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai mereka yang apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami dan keadaan kami ya Allah. Semua yang hadir dan yang belum bisa hadir, yang menyaksikan dan yang mendengar, berikan kepada mereka segala kebaikan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan keturunan yang soleh, solehah yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan sebab halal ya Allah untuk kami. Sebab halal dalam segalanya ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan ampuni anak-anak kami. Ampuni keluarga kami ya Allah. Dan jadikan anak santri-santri kami adalah pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang tulus. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Dan para orang tua mereka berikan ya Allah kepada mereka. Ya Allah kemudahan dalam segala urusan mereka ya Allah. Engkau maha tahu keadaan mereka. Dan kami mohon ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan